Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kuliah kita pada malam ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu, iaitu majlis bacaan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan majlis kita, alhamdulillah, sebelum saya mulakan, saya dapati ada beberapa komen yang menyatakan suara dan gambar jelas. Jadi saya rasa saya boleh teruskan kepada memulakan perbahasan kita pada malam ini. Kita masih lagi pada menceritakan berkenaan dengan fitnah dan tipu daya iblis, ancaman terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Dan kita nak masuk kepada riwayat yang terakhir sebenarnya pada fasal tersebut. Dikatakan di sini oleh penulis kitab kita, Al-Imam Al-Hafiz Jamaluddin Abul Farash Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatal abrar, fa'akhbarana محمد ابن أبي منصور قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا الحسن ابن علي التميمي قال حدثنا أبو بكر ابن حمدان قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثني سريش قال حدثنا عن بسة ابن عبد الواحد عن مالك ابن مغول عن عبد العزيز بن رافع قال إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان يا ويهه كيف نجا. Yang mana terjemahannya, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Muhammad bin Abu Mansur menceritakan kepada kami bahawasanya Ja'far bin Ahmad berkata, bahawasanya Al-Hasan bin Ali At-Tamimi berkata, Abu Bakar bin Hamdan telah menyampaikan kepada kami dengan katanya, Abdullah bin Ahmad berkata, Suraj telah menyampaikan kepadaku daripada Ambasah bin Abdul Wahid, daripada Malik bin Mirwal, daripada Abdul Aziz bin Rafi', beliau berkata. Jadi kata-kata ini adalah daripada Abdul Aziz bin Rafi'. Nanti kita akan tengok kepada terjemah para perawi dia, iaitu biografi para perawi. Apa kata Abdul Aziz bin Rafi'? Iza urija biruhil mu'min ila sama', apabila ruh seorang mukmin itu diangkat naik ke langit. Idza urija biruhil mukmin ila sama. Apabila diangkat naiknya ruh seorang mukmin ke langit. Qalatil malaikah, maka para malaikat berkata. Para malaikat berkata, Subhanallazi najja hadzal abda minasyaitan. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan hamba ini daripada syaitan. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan hamba ini daripada syaitan. Ya waihahu kaifa naja. Jadi ini macam soalan, macam manakah beliau ni boleh selamat daripada gangguan ataupun daripada tipu daya dan fitnah-fitnah syaitan. Jadi ini adalah pada nak menggambarkan betapa kalau orang beriman itu diangkat rohnya ke langit, maka malaikat akan berkata, Subhanallah, maknanya Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan si fulan ini daripada tipu daya dan fitnah syaitan. Macam mana dia boleh dapat ke tahapan tersebut? Kerana fitnah atau tipu daya atau ujian daripada iblis itu adalah benar, hadirin sidang jemaah. Jadi kalau kita nak tengok hadis ini tadi daripada Abdul Aziz, saya kata tadi Abdul Aziz bin Rafi' ataupun Abdul Aziz bin Rufai', hadirin sidang jemaah. Beliau ialah Abu Abdullah Al-Makki At-Ta'ifi. Maknanya beliau ni adalah orang Mekah dan orang Taif. Orang Mekah dan orang Taif. Jadi takhrij hadis ini diriwayatkan oleh anak kepada Imam Ahmad, iaitu Abdullah bin Ahmad, dalam zawaidnya ke atas kitab Az-Zuhud daripada Suraij bin Yunus dengan lafaznya, hadirin sidang jemaah. Jadi itu adalah takhrij bagi riwayat ini. Tapi ini bukan hadis, maka ini adalah kata-kata daripada Abdul Aziz bin Rufai' ataupun Rafi' yang saya katakan sebentar tadi, Al-Asadi. Kemudian kita nak masuk kepada, selesai kepada fasal tersebut. Kalau saya tak silap, faslun fi tahzirin min iblis wa makayidah, iaitu fasal berkenaan dengan ancaman daripada iblis serta tipu dayanya. Jadi kita nak masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang baharu. Zikrul i'lam bi anna ma'a kulli insanin syaitanan. Sebutan untuk i'lam. Dan i'lam di sini ialah pemberitahuan, hadirin dan hadirat. I'lam di sini ialah pemberitahuan. Jadi dikatakan bi anna ma'a kulli insanin syaitanan, bahawasanya setiap manusia bersamanya ada syaitan. Setiap manusia ada bersamanya syaitan, disebutkan di sini. Jadi disebutlah riwayat yang berkaitan dengan tajuk ni, iaitu zikrul i'lam ma'a bi anna ma'a kulli insanin syaitanan. Kata penulis kitab rahimahullah, أخبرنا ابن الحسين الشيباني قال أخبرنا أبو علي ابن المذهب قال أخبرنا أبو بكر ابن حمدان قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط أنه حدثه أن عروة ابن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخذك شيطان أفأخذك شيطانك قلت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. Terjemahannya, hadirin sidang jemaah yang saya hormati, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi yang mana beliau berkata, Ibnul Husain Al-Syaibani telah menyampaikan kepadaku bahawasanya Abu Ali menyampaikan kepadanya daripada Abu Bakar ibn Hamdan, daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, daripada Ahmad bin Hanbal. Maknanya hadis ini ada juga dalam kitab Al-Musnad oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad riwayatkan daripada Harun, Harun daripada Abdullah bin Wahab, daripada Abu Sakhar, daripada Ibn Qusayt, bahawasanya beliau meriwayatkan daripada Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini ialah anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam, anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Dan Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah suami kepada Asma' binti Abi Bakar. Jadi maksudnya Urwah ibn Zubair ni mak dia adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Saya minta maaf, bapaknya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam dan maknya ialah Asma' binti Abi Bakar. Jadi ayahnya sahabat, maknya pun sahabat. Urwah ibn Zubair. Cuma adakah Urwah ni sahabat Nabi? Jawapannya tidak. Kerana Urwah ni lahir selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun abang dia iaitu Abdullah adalah sahabat Nabi. Abang dia Abdullah ibn Zubair adalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menariknya Urwah ni bapaknya sahabat, maknya sahabat, datuknya sahabat dan moyang dia pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nampak dia punya susu galuh tu, salah silah keturunan dia. Kenapa? Sebab ayah dia adalah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ayahnya ialah Zubair ibn Al-Awwam. Dan mak dia ni Asma' binti Abi Bakar. Dan Abu Bakar sahabat Nabi. Dan ayah kepada Abu Bakar iaitu Abu Quhafah juga adalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita tengok dekat sini, Urwah ni dia riwayat daripada siapa? Dia kata di sini anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu, bahawasanya Aisyah menceritakan kepada dia. Maknanya Aisyah binti Abi Bakar menyampaikan riwayat tu kepada dia. Dan apakah hubungan Urwah ibn Zubair dengan Aisyah? Maka kita kata hubungannya ialah Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Jadi secara tidak langsung, Urwah ibn Zubair ni sebenarnya adalah anak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Aisyah adalah isteri kepada Rasulullah dan Asma adalah kakak ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kepada Asma ni pangkat anak saudaralah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergilah kepada mak saudara dia Aisyah, dan mak saudara dia Aisyah menceritakan kepadanya bahawasanya suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Tuan-tuan maklum bahawasanya Nabi ni apabila baginda mempunyai lebih daripada seorang isteri, baginda membahagikan malam-malamnya kepada giliran tertentu. Maknanya mengikut giliran masing-masing lah untuk Nabi ni bersifat adil. Maknanya malam ni Nabi di sini, malam esok Nabi di situ, begitu. Jadi satu malam apabila sampai kepada giliran Sayyidah Aisyah untuk Nabi bermalam di rumahnya, Nabi keluar pada satu malam, keluar daripada rumah tersebut. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Nabi keluar daripada rumah Aisyah pada waktu malam. Qalat, lalu Aisyah pun dia ceritalah kepada Urwah anak saudara dia tu. Dia kata faghirtu alaih, aku rasa cemburu dengan Nabi. Dia kata dalam hati dia, Nabi keluar nak pergi mana ni contohnya? Pergi rumah isteri lain ke? Jadi kata Aisyah, aku cemburu. Faghirtu alaih. Tengok-tengok faja'a fara'a ma asna. Tiba-tiba Nabi datang. Maknanya Nabi balik semula ke rumah dan Nabi melihat apa yang aku lakukan. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, macam mungkin terzahirlah pada wajah Aisyah ni wajah cemburu ke wajah apa ke. Sebab Nabi balik, Nabi tengok Aisyah, Nabi tanya dia, "Malaki ya Aisyah? Kamu kenapa wahai Aisyah?" Macam Nabi tanya. Nabi ni Dia sangat meraikan. Tengok kalau nampak ekspresi wajah berbeza, Nabi akan tanya. Orang bersedih, Nabi akan tanya. Kenapa menangis, Nabi akan tanya. Nabi dia macam tu, hadirin dan hadirat. Mana Nabi meraikan ekspresi wajah dari satu sudut. Nabi meraikan perasaan dan emosi dari satu sudut. Sebab tu, apa nama, macam contoh, Anas bin Malik riwayat pada hari bapa kepada Abu Bakar Siddiq, iaitu Abu Quhafah, dia masuk Islam. Sebagaimana dalam direkodkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, ketika Abu Quhafah masuk Islam, bila dia berbaiah dengan Nabi, berjabat tangan dengan Nabi, waktu tu Abu Bakar ada di sebelah. Abu Bakar di sebelah Nabi, dan Abu Bakar menangis pada waktu itu kerana dia tengok ayahnya masuk Islam. Lalu Nabi tanya kepada Abu Bakar, "Ma yubki?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Maknanya Nabi ni concern, dia ada concern. Maknanya kalau tengok ada kecaknaan dalam bahasa kita. Kalau tengok orang menangis, Nabi akan tanya kenapa menangis. Kalau Nabi tengok muka riak wajah ni, Nabi akan tanya, "Malaki ya Aisyah? Apa kena kamu wahai Aisyah?" Ada sebahagian orang macam kita pada hari ni, duk kita tunjuklah macam kita tak selesa ke, kita tak berapa suka ke, kita tak berapa senang, dia buat tak peduli je, hadirin dah hadirat. Dia buat tak peduli, ada juga macam tu. Tapi Nabi tidak sebegitu. Jadi dikata di sini, "Malaki ya Aisyah, aghirti?" Kamu kenapa wahai Aisyah? Kamu cemburu ke? Itu soalan yang Nabi tanya kepada dia. Kamu cemburu ke? Fakultu, lalu kata Sayyidah Aisyah, "Mali la yughar misli ala misli." Dia kata, takkanlah aku ni tak cemburu dengan orang macam kamu wahai Rasulullah. Macam tu. Lalu Nabi pun SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Afa akhadhaka syaitanuk?" Apakah syaitan kamu telah menguasai kamu wahai wahai Aisyah? Qultu ya Rasulullah. Ini soalan terkejut daripada Aisyah. "Awama ya syaitan?" Adakah ada bersama dengan aku syaitan? Maka Nabi kata, "Ya, na'am, ya ada syaitan bersama dengan kamu." Qultu, aku tanya lagi, "Wa ma'a kulli insanin?" Adakah syaitan tu ada bersama dengan setiap manusia wahai Rasulullah? Nabi kata, "Na'am." Kemudian Sayyidah Aisyah dia bertanya lagi, "Wa ma'aka ya Rasulullah?" Adakah terdapatnya syaitan bersama dengan kamu juga wahai Rasulullah? Kerana Nabi pun manusia juga. Maka kata Nabi, "Na'am, ya ada juga aku. Cumanya walakin rabbi azza wa jal a'anani alaihi hatta aslam." Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantu aku ke atas syaitan tersebut sehingga ia memeluk Islam. Sehingga ia memeluk Islam. Sebenarnya inilah yang dinamakan sebagai qarin, hadirin dan hadirat. Inilah yang dinamakan sebagai qarin. Qarin ni maknanya dalam bahasa kita ialah pendamping. Maknanya yang sentiasa berada dengan kita. Jadi setiap manusia dia ada qarin yang ajak dia buat jahat, sebagai contoh, yang ajak dia buat jahat. Jadi sebenarnya Nabi SAW pun sama juga. Nabi pun ada juga, cuma Allah Ta'ala bantu Nabi sehingga qarin Nabi itu masuk Islam dan tidak mengajak, tidak menyuruh kecuali ke arah kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah isyarat yang membuktikan bahawasanya kita ni memang akan ada syaitan ataupun qarin ini tadi yang akan mengajak buat jahat, akan menghasut atau menyeru untuk na'udzubillah min zalik kita buat maksiat, hadirin dan hadirat. Jadi disebabkan itulah kalau kita tengok pada Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi sedang sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam bulan Ramadan, jadi satu malam tu datanglah isteri Nabi namanya Safiyah binti Huyai. Dan waktu tu Safiyah ni dia pakaiannya tutup litup, pakaiannya tutup litup. Dan waktu ni peristiwa ni terjadi pada waktu malam. Jadi dia datanglah jumpa Nabi di depan masjid dan Nabi keluar di depan pintu masjid. Jadi waktu tu kelihatan Nabi ni macam berduaan dengan satu orang perempuan. Tiba-tiba datanglah ataupun melintas di kawasan tu ada dua orang lelaki dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar. Sebaik mereka melintas dan mereka nampak Nabi tu, nampak Nabi berduaan tu. dan suasana tu gelap, situasi gelap. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka nampak Nabi tu, mereka jalan laju-laju. Maknanya mereka nak cepat-cepat beredar daripada tempat tersebut. Tapi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada manhaj Nabi adalah baginda akan mengelakkan sebarang fitnah ke atas diri baginda. Kalau contoh ada je ucapan Nabi yang boleh menimbulkan fitnah, cepat-cepat Nabi perbetulkan. Nabi akan luruskan, orang kata tanggapan-tanggapan sengit, sebagai contoh. Nabi akan perbetulkan, hadirin sidang jemaah. Contoh dalam hadis Muslim, apabila Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah ketua bagi seluruh anak Adam. Ini perkataan. Wala fakhar. Tapi itu bukanlah suatu kemegahan, bukan suatu kebanggaan. Maknanya Nabi takut kalau kita cerita tentang kelebihan diri sendiri, walaupun apa yang kita cerita tu benar, apa yang kita cakap betul. Tapi Nabi khawatir kalau Nabi cakap macam tu, nanti ada orang yang buruk sangka, dia kata, Nabi ni macam sombong, macam tu. Bangga diri, besar diri dengan kelebihan yang ada. Jadi sebab itu Nabi cerita juga. Tapi Nabi macam nak sebut, yang Nabi ni just stating the fact, sebagai contoh, hanya nak sebut benda yang fakta, begitu. Jadi Nabi kata, wala fakhar. Ini bukan suatu aku nak megah-megah ke, aku nak sombong ke, aku nak bangga diri. Jadi apa sahaja perkataan yang boleh dikhawatiri menimbulkan sangka buruk, Nabi akan cantas siap-siap. Dan apa sahaja perbuatan yang dikhawatiri akan menyebabkan fitnah kepada diri Nabi, Nabi akan potong siap-siap. Jadi Nabi kata kepada lelaki yang berdua ni tadi, ala rislikuma. Nabi kata, ala rislikuma. Apa makna ala rislikuma? Maknanya ialah intazira, nanti dulu, Nabi kata. Kemudian Nabi bagi tahu, innama hiya Safiyyah binti Huyai. Wanita ni adalah Safiyyah, isteri aku, kata Nabi. Jadi kalau isteri, apa masalahnya berdua-duaan? Tak ada isu. Tapi orang tu tak tahu pun sebab tak nampak. Malam gelap dan pakaian tutup-litup. Jadi Nabi bagi penjelasan. Jadi sebaik Nabi bagi penjelasan, yang dua orang ni tadi, dia kata, ya Rasulullah, ya Subhanallah. Wahai Rasulullah, maha suci Allah daripada kami ni sangka buruk kepada kamu. Tapi apa kata Nabi? Tengok, teliti hadirin sidang jemaah, para penonton. Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam. Dalam sebahagian riwayat, inna syaitana yajri fil insani majra dam. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Syaitan ni, dia mengalir dalam tubuh badan kita ni ikut saluran darah. Dia boleh mengalir ikut saluran darah. Dan aku takut syaitan akan mencampakkan kejahatan dalam hati awak berdua. Itu dia kata. Aku takut syaitan ni dia akan campakkan kejahatan dalam hati kamu berdua. Jadi itu isyarat kerja jahat syaitan ni sentiasa nak menghasut. Nak ajak orang buat jahat, nak ajak orang sangka buruk, ajak orang itu, ajak orang ini. Jadi sama juga. Semua manusia dia ada qarin. Bahkan dalam sebahagian riwayat dia ada dua qarin, hadirin sidang jemaah. Tapi kita akan sambung lagi dengan perbahasan ini. Infarada bi ikhrajihi Muslim. Maknanya hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Wa yaji fi lafzin akhar, ada riwayat lain yang menyebut, a'anani alaihi fa aslam. Allah memberi pertolongan kepadaku ke atas syaitan tersebut, lalu syaitan tu memasuk Islam. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau berkata, ini adalah Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, ulama besar hadis, hadirin sidang jemaah. Ammatul ruwat, majoriti perawi mengatakan, fa aslama ala mazhabil fi'l al-madi, yuridun anna syaitana qad aslam illa Sufyan bin Uyainah, fa innahu yakul fa uslim ay uslimu min syarrih, wa kana yakul asyaitanu la yuslim. Itu maksud dia. Menarik pandangan ni. Al-Imamul Khattabi mengatakan bahawasanya majoriti perawi mengatakan aslama di situ, yang masuk Islam di situ adalah ala mazhab al-fi'il madhi. Maknanya fi'il madhi ni macam kalau kita nak faham dalam bahasa Inggerisnya past tense, perbuatan yang dah lepas. Jadi aslama ni dia telah memeluk Islam. Yang mereka maksudkan maksudnya anna syaitana qad aslama. Syaitan telah memeluk Islam. Dalam hadis tadi lah yang Nabi kata a'ananillah ataupun a'ananillah alaih, Allah bantu aku ke atas syaitan tersebut, lalu dia memeluk Islam. Hadirin dan hadirat. Tetapi ada satu orang ulama hadis namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dia berbeza, dia kata yang dimaksudkan di situ fa uslim ay uslimu min syarri. Maknanya lafaz tu bukan fa aslam tapi dia jadi fa uslim. Maksudnya contoh kalau hadis tadi walakin rabbi azza wa jalla aanani alaihi hatta, bukan hatta aslam tapi hatta uslim. Itu maksud dia, ini pandangan Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau lafaz lain aanani alaihi fa aslam, itu satu lafaz yang pertama. Tapi lafaz yang kedua dipahami oleh Sufyan bin Uyainah, dia kata bukan maksud dia fa aslam, bukannya sebutannya fa aslam tetapi aanani alaihi fa uslim. Dia kata begitu, maknanya uslim tu aku selamat. Selamat daripada apa? Ai uslimu min syarrih. Aku selamat daripada kejahatan syaitan. Bukan syaitan masuk Islam, tapi aku selamat daripada kejahatan syaitan. Jadi aslama di situ ejaannya dibaca secara uslim. Ini pandangan Sufyan bin Uyainah lah. Adapun majoriti ulama-ulama yang lain mereka mengatakan aslama di situ ialah dia memeluk Islam. Wa kana yaqul, dan Sufyan bin Uyainah ni antara pandangan dia, asyaitanu la yuslim. Dia kata syaitan ni tak boleh masuk Islam. Dia kata begitu. Syaitan dia tak boleh masuk Islam. Tetapi maknanya di situ, ini pandangan dia lah. Maknanya di situ fa aslama di situ ialah bukannya telah masuk Islam tapi aku selamat daripada kejahatan dia. Dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khattabi, pandangan Sufyan bin Uyainah ni, dalam kitab Islah Ghalatil Muhaddithin. Islahu Ghalatil Muhaddithin, memperbetulkan kesilapan para muhaddis, iaitu ahli hadis. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Khattabi. Qala al-musannifu, penulis kitab berkata, siapa dia? Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi. Qultu ana, aku katakan, wa qawlu ibn Uyainah hasan, pendapat Ibn Uyainah ni bagus, dia kata. Wa huwa yuzhiru athara al-mujahadati li mukhalafati syaitan illa anna haditha Ibn Mas'ud ka'annahu yaruddu qawla Ibn Uyainah rahimahullah. Nanti kita akan tengok hadis Ibn Mas'ud selepas ini. Maknanya di sisi Ibnul Jauzi, pendapat Ibn Uyainah yang mengatakan bukan aslam, bukan masuk Islam tapi uslim, aku selamat daripada kejahatan dia. Pendapat Ibn Uyainah tu menarik, bagus dia kata. Dan itu menzahirkan kesan mujahadah untuk melawan syaitan. Maknanya aku selamat daripada kejahatan dia. Cuma kata Ibnul Jauzi, hadis Ibn Mas'ud seolah-olah membantah pendapat Ibn Uyainah tersebut. Hadis Ibn Mas'ud seolah-olah membantah pendapat Ibn Uyainah tersebut. Yang ni kita tak apa nama, pada saya tak perlu kita nak sebut perawi-perawi tadi, nak terjemah secara, sebab umumnya hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dalam sahih Muslim. Dalam ni kalau kita tengok kepada takhrij rawahu Ahmad fi musnadi, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnad. Wa akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sifatil munafiqin, pada menceritakan ciri-ciri munafik, babu tahrisi syaitan. Wa rawahu al-Hakim fil Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Al-Imam al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya al-Mustadrak. Wal Baihaqi fi Sunanil Kubra, diriwayatkan juga oleh Al-Imam al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra. Jadi wa qala al-Hakim, berkata Al-Imam al-Hakim, sahih ala syarti syaikhain. Okey, baik. Hadis ini hadis sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Walam yukharrijahu bihadzal lafaz, dan mereka berdua tidak mengeluarkan hadis ini dengan lafaz inilah. Lafaz ni adalah lafaz riwayat Imam Ahmad. Tapi dengan lafaz yang hampir sama diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Wa aqarrahu Az-Zahabi, dan pendapat Al-Imam Al-Hakim ni diperakukan, maknanya diperakukan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat pada tahun 748 Hijrah. Dan apa diakah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud? Saya minta maaf, ayalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di sini dikatakan wa huwa, dan hadis tersebut ialah, di situ kita kena baca sambungan macam tu, wa huwa, dan hadis Ibnu Mas'ud tersebut ialah ma akhbarana bihi Ibnu Husain, apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ibn Husain. Qala akhbarana Ibnu Al-Muzhib, Ibnu Al-Muzhib menyampaikan kepada kami. Qala akhbarana Abu Bakr ibn Malik, Abu Bakar bin Malik berkata. Qala haddathana Abdullah ibn Ahmad, Abdullah bin Ahmad berkata. Qala haddathana Abi, qala haddathana Yahya. Bila Abdullah bin Ahmad ni dia kata bapa aku menyampaikan kepada aku, maknanya Ahmad bin Hanbal lah tu. Abdullah ni adalah anak kepada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Sebab tu Imam Ahmad ni apa kunyah dia? Kunyah Imam Ahmad ialah Abu Abdullah. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah. Jadi bila bila contoh kan, Abu Bakar bin Malik berkata, haddasana Abdullah ibn Ahmad. Qala haddasana Abi, ayahku berkata. Qala haddasana Yahya, Yahya menyampaikan kepada kami. An Sufyana qala haddathani Mansur an Salim ibn Abi al-Ja'ad an abihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahad illa waqad wukila bihi qarinuhu min al-jin wa qarinuhu min al-mala'ika qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala alaihi salatu wassalam وإياي ولكن الله عز وجل أعانني عليه ولا يأمرني إلا بحق. Itu makna dia. Ha, jadi hadis Ibn Mas'ud ni memang zahirnya membantah ataupun mengkritik pendapat Ibn Uyainah tadi. Iyalah, walaupun Ibn Uyainah ni bukan sahabat Nabi pun, maknanya dia daripada ulama kemudian lagi daripada sahabat Nabi. Cuma zahirnya hadis tu macam apa, melawan. Ha, maknanya bukan nak kata, nanti jangan salah faham pula, nak kata oh, Ibn Mas'ud sahabat Nabi mengkritik Ibn Uyainah. Tak betul tu. Ibn Mas'ud dah meninggal lah, macam mana dia nak kritik orang yang belum belum wujud pada zaman dia sebagai contoh. Jadi sebab itu kita kena faham dengan kepahaman yang betul bahawasanya hadis tu zahirnya mengkritik. Ha, bukan Ibn Mas'ud yang mengkritik. Hadis tu yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud zahirnya menyanggah apa yang pendapat yang disebutkan oleh Ibn Uyainah tadi. Apa Ibn Uyainah? Ibn Uyainah kan dia kata hatta aslam, bukan hatta aslam masuk Islam, tapi hatta uslim, sehingga aku selamat daripada kejahatan dia. Tapi kalau kita cek hadis ni, kita terus pergi kepada apa kata Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad, tak ada seorang dari kalangan kamu, illa waqad wukila bihi qarinuhu, melainkan akan dihantar kepadanya qarinnya daripada jin." Ini syaitan lah tu. Qarinuhu minal jin. Wa, dan juga qarinuhu minal malaika. Ada juga malaikat yang mendampingi dia. Qalu, lalu para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, kepada kamu juga pun ada ke qarin dari perkalangan jin wahai Rasulullah? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaya, aku pun ada juga. Cuma Nabi kata walakinna Allah azza wa jal a'anani alaih, akan tetapi Allah telah membantu aku ke atas dirinya. Wala ya'muruni illa bihaq, dan qarin tersebut iaitu jin tersebut tidak mengajak kepada aku atau tidak menyuruh aku kecuali untuk buat baik saja. Kalau kita kata hatta uslim, sehingga aku selamat daripada keburukan dan kejahatan dia, dia akan lari makna dia, akan jadi tidak, dia akan jadi kontradik dengan hadis ni. Sebab hadis ni maknanya zahir dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam lah, barulah dia sentiasa menyuruh Nabi buat baik je. Kalau maksud dia, dia kata syaitan tak masuk Islam, Dan bukan maknanya syaitan masuk Islam di situ. Sebaliknya, Rasulullah selamat daripada kejahatan syaitan. Macam mana kalau Nabi selamat daripada kejahatan syaitan, syaitan tu suruh Nabi buat baik. Jadi macam kontradik lah. Sebab itu pandangan Ibn Mas'ud, Ibn Uyainah tadi, Sufyan bin Uyainah, walaupun dinilai sebagai baik oleh Ibn al-Jawzi, tetapi zahirnya wallahu a'lam dia ada kontradik dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Tapi cuba tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni walaupun baginda berada pada maqam rasul yang mempunyai mukjizat, tapi apabila Nabi ni diselamatkan daripada kejahatan syaitan yang disifat sebagai qarin ini, sehingga syaitan itu masuk Islam dan sentiasa mengajak menyuruh Nabi ni berbuat kebaikan. Tapi tengok Nabi nisbahkan kepada siapa? Nabi kata Allah yang tolong. Allah tolong. Nabi tak kata kadang, oh ini kelebihan aku, ini sebabkan orang kata kemuliaan aku atau kemukjizatan aku, ataupun Nabi banyak tak ada, dia tak nak angkat diri hadirin sidang jemaah. Tapi Nabi akan nisbahkan segala kelebihan ni Allah yang bantu. Walakinna Rabbi, contohnya, Azza wa Jalla a'anani alaih, akan tetapi Tuhanku, dalam hadis ni, walakinna Allah Azza wa Jalla a'anani alaih, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang membantu menolong aku ke atasnya. Jadi sebab tu kita pun sama hadirin sidang jemaah, apa pun kita akan anggap ini pertolongan Allah, pemberian Allah. Allah bagi apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku untuk dia uji aku sama ada aku syukur atau aku kufur. Baik. Selesai riwayat tersebut, itu pun sama juga. Kita tengok kepada takhrij sedikit, tak kita tak pergi kepada perawi-perawi hadis yang banyak tadi, sebab bila hadis ni dia akan jadi panjang, sebab daripada Imam Ibn al-Jawzi sampailah kepada Nabi, nak sebut satu persatu tu dia agak agak panjang hadirin dan hadirat. Maka dikata di sini, akhrajahu Ahmad fi musnadih, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam al-musnad, an Yahya al-Qattan, daripada Yahya al-Qattan. Dan dalam masa yang sama, warawahu Muslimun fi sifatil munafiqin, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Sahih Muslim. Lain daripada itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Musnad Ad-Darimi, Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Abu Nu'aim Al-Asbahani atau Al-Asfahani dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, daripada Sufyan Al-Thawri dengan lafaz, walakinna Allah a'anani alaih fa'aslama fala ya'muruni illa bi khair. Itu dengan dalam yang hadis Ibn Mas'ud tadi, fala ya'muruni illa bihaq, dia tidak menyuruh aku melainkan dengan perkara yang benar. Tapi dalam riwayat yang lain, fala ya'muruni illa bikhair, dia tidak menyuruh aku melainkan untuk aku melakukan kebaikan. Hadirin dan hadirat, jadi selesai yang tu, kita nak berpindah pula kepada riwayat yang berikutnya, tapi hampir sama juga sebenarnya. Qala Abdullah, berkata Abdullah. Abdullah di sini siapa? Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad, anak kepada Ahmad bin Hanbal ataupun Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, pengasas bagi mazhab Hanbali yang wafat pada tahun 241 Hijrah. Apa dia kata? Wa haddatsani abi, bapa aku telah menyampaikan kepada aku. Qala, beliau berkata, haddatsana Ziyad ibnu Abdullah Al-Bukai, Ziyad bin Abdullah Al-Bukai ataupun Al-Bakai hadirin sidang jemaah. Qala haddathana Mansur an Salim an abih an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah di sini hadirin sidang jemaah, di sini maknanya hadis ni daripada Salim, daripada bapaknya, daripada Abdullah. Dan Abdullah di sini zahirnya wallahu a'lam ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin, tidak ada mana-mana manusia pun melainkan telah diutuskan buat dirinya Qarin. Qarin ni macam saya kata tadi, penterjemahan dia, saya minta maaf, terjemahan dia ialah pendamping, pendamping yang sentiasa mendampingi, begitu. Dia ada dengan kita. Jadi setiap orang ada, dari kalangan jin. Dan kalangan jin tu maksudnya syaitan lah. Qalu, dan para sahabat apabila mendengar hadis ini, mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa anta ya Rasulullah, kamu pada ke wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, wa ana, aku juga ada, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam, melainkan Allah telah bantu aku, tolong aku ke atasnya, lalu dia memeluk Islam. Falaisa ya'muruni illa bi khair, dan dia tidak suruh aku melainkan untuk aku buat baik je. Dia tidak menyuruh aku melainkan untuk aku berbuat buat baik. Infarada bi ikhrajihi Muslim. Hadis ni pun Imam Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya. Wa Salim huwa Ibnu Abil Ja'ad. Salim di dalam riwayat ni adalah Ibnu Abil Ja'ad. Wa ismu Abil Ja'ad rafi' wa zahiruhu, dan zahirnya Islamu Syaitan. Maknanya zahir hadis hadis ini syaitan tu memeluk Islam. Wa yahtamilu al-qaul al-akhar. Tapi dalam masa yang sama, ada juga ihtimal pendapat yang yang lagi satu tadi itulah. Ada ihtimal, ada ihtimal ni maknanya ada ada ada kemungkinan, ada kebarangkalian lah. Ihtimal ni maksudnya ada, boleh jadi juga maksud dia adalah Nabi selamat daripada kejahatan. Ha, itu maksud dia. Dan zahir hadis ni adalah syaitan tu memeluk Islam. Sebab isu utamanya orang duk bahas, ada tak syaitan masuk Islam? Macam tu. Ada tak syaitan masuk Islam? Jadi saya nak baca dekat bahagian nota kaki ni, ada faedah yang dinukilkan di sini. Madaru hadhil mas'alah. Madar ni maknanya dia punya ruang lega tu. Maknanya isu-isu yang orang kata madar ni ada ialah ruang lega tu lah. Hadhil mas'alah. Isu ni dekat mana dia punya, dia punya ruang leganya? Adalah pada ala lafzihi, pada lafaz Nabi tu, pada sabda Nabi fa aslam. Kalimah aslama tu sama ada dibaca aslama atau uslimu, ada situ. Kalau aslama maknanya dia memeluk Islam, kalau uslimu aku selamat. Ha, itu maksud dia. Qala al-imamu an-Nawawi, di sini dinukilkan dalam nota kaki saya ni, dalam nota kaki kitab ni, berkata al-imamu al-hafiz Abu Zakaria an-Nawawi, fa aslama, okey, fa aslama bi dhammil mim wa fathiha. Kalimah aslam ni dengan mim yang berbaris depan dan juga mim yang berbaris atas. Dua-dua betul dia kata begitu. Riwayatan masyhuratan, adalah dua riwayat yang masyhur. Jadi sama ada aslamu, aku selamat, ataupun aslama, maknanya dia memeluk Islam. Kemudian dia kata faman rafa'a, ulama yang memarfu'kan mim tu, marfu' tu maksudnya baris depan lah. Kalau dia jadi, dia akan jadi aslamu, fa aslamu, ha, begitu. Ulama yang memarfu'kan atau merafa'kan huruf mim tersebut, mereka berkata maknahu, makna hadis tersebut, lafaz tersebut, aslamu ana min syarrihi wa fitnatih, aku selamat. Kata Nabi, dia terjemahannya akan jadi macam tu, aku ni selamat daripada kejahatan syaitan dan juga fitnah syaitan. Wa man fataha, dan ulama yang memfatahakan, yang membaris ataskan mim, kalau membaris ataskan mim tu dia akan jadi aslama bukan aslamu. Kalau aslamu baris depan, kalau aslama baris atas. Maka ulama yang mengatakan aslama dengan mim baris atas, mereka berkata innal qarina aslama minal islami wa sara mu'minan, bahawasanya qarin itu tadi dia masuk Islam dan dia menjadi orang yang beriman, ataupun dia menjadi mukmin. Ha, jangan nanti orang ni jadi manusia pula, tak, wa sara mu'minan, maka dia menjadi mukmin. Ha, begitu maksud dia. Jadi apa pandangan Imam Nawawi ni disebutkan di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa qad ikhtara Ibnu Khuzaimah wal Qadi Yu'ayyad wal-Nawawi riwayat al-Fath. Ha, bahawasanya ada tiga ulama besar telah memilih riwayat yang tepat ialah mim baris atas. Ha, dia jadi aslama bukan aslamu. Ini pandangan yang tiga ni. Siapa dia? Yang pertama Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Ini ulama besar. Yang kedua Al-Qadhi Ayyad. Ini pun ulama besar yang menulis kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dan yang ketiga ialah Al-Imam An-Nawawi sendiri. Mereka memilih riwayat yang mengatakan mim di situ pada kalimah aslam tu adalah mim berbaris atas, maka dia akan jadi bacaannya aslama bukan aslamu. Wa ra'au, dan mereka berpendapat annal qarina, bahawasanya qarin tersebut iaitu syaitan tu aslama, mereka dia memeluk Islam, iaitu syaitan yang diutus kepada Nabi tu, syaitan tu masuk Islam, wasara mu'minan, dan syaitan tu menjadi yang beriman, dia menjadi mukmin. Wakhtara ghairuhum, adapun ulama yang lain berpendapat, siapa di antara ulama tu? Ka Sufyana ibni Uyainah, Sufyan bin Uyainah, wal Khattabi, dan juga al-Imam al-Khattabi penulis kepada Ma'alim as-Sunan yang kita sebutkan sebentar tadi, riwayat ar-Rafa', bahawasanya mereka memilih pendapat atau riwayat yang memarfukkan huruf mim, yang membaris depankan huruf mim, maka dia akan jadi aslamu. Jadi wa annahu, dan maknanya ialah as-salamah min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi yang selamat daripada kejahatan dan gangguan dan fitnah syaitan. Itu maksud dia. Wakhtar al-Imam Ahmad at-tawaqquf, ha di sini. Dan Imam Ahmad memilih untuk tawakuf. Imam Ahmad memilih untuk tawakuf. Tawakuf tu maksudnya dia nak kata cenderung kepada pendapat pertama pun tidak, pendapat kedua pun tidak, dia tawakuf. Jadi ini pandangan dalam syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa di sini Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Al-Qadhi Ayyad. Dan juga disebut di dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Al-Khallal. Hadirin dan hadirat. Dan dinukilkan di sini, disebutkan di sini dalam nota kaki yang ada dalam kitab saya ni, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal muradu fi asahil qawlain, yang dimaksudkan dengan pendapat yang paling sahih, istaslama wan qadali, bahawasanya syaitan tersebut memeluk Islam dan dia tunduk patuh kepada aku. Itu terjemahan hadis tersebut. Wa man qala hatta aslama ana, ini kata Ibnu Taimiyah, dan sesiapa yang mengatakan bahawasanya sehingga aku menjadi selamat, bukannya sehingga dia memeluk Islam, sehingga syaitan tu memeluk Islam, tapi kalau dia kata hatta aslama ana, sehingga aku ni Rasulullah kata menjadi selamat, maka kata Ibnu Taimiyah faqad harrafa makna, maka dia telah mengubah makna yang Nabi maksudkan. Wa man qala asyaitanu sara mu'minan, siapa yang mengatakan syaitan tu menjadi mukmin, faqad harrafa lafzah, maka dia telah mengubah lafaz Nabi. Sebab dalam hadis tu lafaznya dia jadi Islam saja, dia tidak jadi mukmin. Tetapi ini pandangan daripada Ibnu Taimiyah lah. Cuma menurut beliau pendapat yang tepat sekali ialah istaslama, maknanya dia memeluk Islam, syaitan tu, wan qadali, dan dia tunduk patuh kepada aku. Hadirin sidang jemaah, hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal di dalam kitab As-Sunnah. Hadirin sidang jemaah, kemudian kita nak masuk sedikit kepada bab yang baru selesai kepada hadis tersebut. Kalau tuan-tuan perhatikan, semua tu adalah hadis yang sama sahaja, hadis yang sama sahaja, cuma riwayatnya kita sebutkan riwayat yang berbeza. Jadi saya nak masuk kepada topik yang terakhir, perbahasan yang terakhir, hadirin sidang jemaah yang saya muliakan. Bayanu anna syaitana yajri min ibni adama majra dam, penjelasan bahawasanya syaitan mengalir dalam tubuh badan anak Adam ni ikut saluran darah. Ini kan saya dah sebut tadi secara ringkas. Jadi kita nak sebut hadis ini, hadirin dan hadirat. Kemudian saya tutup. قال المؤلف رحمه الله أخبرنا حبة الله ابن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أنبأني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني وكان منزلها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا أخرجاه في الصحيحين. Jadi kita pergi kepada sanad yang terakhir daripada Ali bin Al-Husain daripada Safiyah binti Huyai. Ini Safiyah binti Huyai ni ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Safiyah adalah isteri Nabi dari kalangan bangsa Yahudi, hadirin dan hadirat. Isteri Nabi dari kalangan bangsa Yahudi. Sebab itu saya pernah tulis di Facebook saya dahulu bahawasanya satu hari Safiyah ni dia datang jumpa Nabi dalam keadaan dia menangis. Lalu Nabi pun tanyalah kepada dia, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Safiyah? Lalu kata Sayyidah ibunda kita Safiyah, dia kata Hafsah ni wahai Rasulullah, dia kata Hafsah ni kutuk aku. Dia kata Hafsah kata ya aku ni anak perempuan Yahudi, dia kata. Dia panggil Hafsah ni isteri Nabi juga. Dia kata ya bintal Yahudiyah, oh ya anak perempuan Yahudi, dia kata. Oh ya anak perempuan Yahudi. Kemudian Nabi pun bagilah kata-kata yang menenangkan Sayyidah Safiyah. Nabi kata ke Safiyah, Hafsah ni dia nak berbangga apa atas kamu? Apa yang dia rasa diri dia lebih mulia daripada kamu? Lalu Nabi katalah, kamu ni wahai Safiyah, kamu adalah anak perempuan seorang Nabi. Dan bapa saudara kamu Nabi. Dan kamu ni berada di bawah, orang kata pemilikan seorang Nabi, maknanya dia isteri Nabi. Safiyah ada apa? Hafsah ada apa? Nabi kata. Hafsah ada apa? Jadi Nabi ni buat ayat macam tu sebab nak bagi Safiyah ni tenang. Jadi bila dengar ayat macam tu, Safiyah ni dia reda. Dah berhenti dah menangis dia sebagai contoh. Sebab dia dengar ayat-ayat yang menenangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita teliti, kenapa Nabi kata kamu anak perempuan Nabi? Kerana Safiyah binti Huyai ni dia adalah keturunan Nabi Harun, hadirin dan hadirat. Dia keturunan Nabi Harun. Dan Harun dengan Nabi Musa kan adik-beradik. Jadi sebab itu bapa saudara dia pun Nabi, iaitu Musa tu bapa saudara dia. Kita kena ingat beginilah, bukanlah bapa saudara yang macam Nabi dengan Al-Abbas ke, Nabi dengan Abu Talib ke, bukan. Maknanya atas-atas dululah. Dia yang kita kena ingat, walaupun dia tu moyang kita atas keturunan mana sekalipun, tapi pangkat bapa jugalah kepada kita. Pangkat ayah jugalah kepada kita. Sebab itu kita kata bapa dan ke atas. Bapa saudara dan ke atas. Nah, itu maksud dia. Mak ke atas. Mak saudara ke atas. Nah, ini dalam perbahasan mahram kan, kalau kita selalu sebut perbahasan siapa mahram kita. Jadi usul, furuk. Usul ni yang ke atas, furuk tu yang ke bawah. Jadi kalau kita ni ada mak, orang lelaki, mak kita mahram kita. Atas mak kita, nenek kita, mahram kita. Atas nenek, moyang, mahram juga. Kalau atas moyang tu ada tahap istilah pun kita pun tak tahu, atas lagi, atas lagi, atas lagi, maka dia adalah pangkat mak lah, mahram kita, hadirin dah, kalau masih hidup. Jadi itu adalah istilah macam tu. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat. Nabi kata, inna bni hadha sayyid. Nabi ceritakan tentang Al-Hasan bin Ali, padahal Hasan tu cucu Nabi. Nabi kata, sesungguhnya anak lelakiku ini adalah sayyid. Maksudnya padahal Hasan cucu, tapi Nabi kata itu anak-anakku. Inna bni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengan orang ini, dengan budak ni, dua kelompok besar muslim yang berbalah. Ha, yang itulah peranan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi berbalik kepada kisah Safiyah. Safiyah kata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Iktikaf di masjidlah, di Masjid Nabawi. Fa'ataituhu azuruhu lailan, aku pun pergi jumpa Nabi, nak menziarahi Nabi pada suatu malam. Fahaddastuhu summa kumtu fanqalabtu, aku pun bersembang dengan Nabi, kemudian aku bangun dan beredar. Faqama ma'i yaqlibani, dan Nabi pun bersama dengan aku, sebab Nabi nak teman aku untuk aku pergi pulang ke rumah aku. Yaqlibani itu maknanya Nabi ikut, Nabi teman nak pergi, tapi bukanlah Nabi sampai ke rumah, Nabi teman keluar tu. Wa kana manziluha fi dari Usamah bin Zaid, dan rumah Sayyidah Safiyah adalah di dar Usamah bin Zaid, di tempat Usamah bin Zaid tu. Famarra rajulan min al-ansar, maka lalulah ketika itu melintas dua orang lelaki dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik sahaja mereka berdua melihat Nabi, asra'a, mereka jalan laju-laju, itu maksud saya tadi, asra'a. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, ala rislikuma, duduk nanti dulu, na ala is ala rislikuma tu maknanya intazira, nanti dulu. Falam innaha Safiyyah bintu Huyai, wanita ni adalah Safiyyah, isteri aku. Faqala, dan kedua-duanya berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Lalu macam seolah-olah maha suci Allah daripada kami ni sangka buruk dengan kamu wahai Nabi. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, syaitan ni dia mengalir ikut saluran darah ni. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra, dan aku takut syaitan mencampakkan kejahatan dalam hati awak berdua. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, syai'a, maknanya inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Syai'a ni sesuatu. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi berkata, wa fi hadzal hadisi min al-ilmi istihbabu an yataharraz al-insanu min kulli amrin min al-makruh mimma tajri bihi adh-dhunun. Menarik. Hadis ini, apa faedah ilmunya, adalah anjuran kepada kita untuk seseorang manusia itu berhati-hati atau berjaga-jaga daripada setiap perkara yang boleh mendatangkan sangkaan-sangkaan buruk orang, wa yakhtur bil qulub, dan boleh menyebabkan hati ini duk terfikir-fikir, wa ayatlub as-salamah minan nas, dan hendaklah kita ini mencari keselamatan daripada manusia, bi izharil bara'ah minar raib, dengan kita menzahirkan perlepasan diri kita daripada sangkaan-sangkaan buruk ataupun keraguan-keraguan yang ada pada dada-dada manusia. Jadi itu adalah anjuran dan faedah daripada hadis kita ini. Qala, beliau berkata, iaitu Al-Khattabi, wa yuhka fi hadha an Asy-Syafi'i, diriwayatkan hal ini daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, khafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi rasa khawatir, ay yaqa fi qulubihi ma syai' min amrihi fayakfura. Jadi Nabi risau, Nabi takut, Nabi khawatir, kalaulah dalam hati mereka berdua tu ada sesuatu, maknanya sangka buruk ke, fikir jahat ke kepada Nabi SAW, kesannya boleh menjatuh kufur kalau mereka ni jahat dalam ataupun sangka buruk kepada Nabi SAW, menyebabkan mereka ni boleh jadi jatuh kufur. Kerana tidak sama kalau kita buat jahat kepada manusia lain dengan kepada Nabi. Wa innama qala hadha syafaqah alaihi ma la ala nafsih. Jadi Nabi cakap tu sebenarnya sebab Nabi risaukan, Nabi kesiankan kepada mereka berdua. Nabi takut kepada mereka berdua. Lalu bukannya kerana Nabi takutkan kepada diri baginda sendiri, hadirin sidang jemaah. Jadi itu adalah hadis yang menceritakan bahawasanya syaitan ni dia boleh mengalir dalam tubuh badan kita ikut saluran darah. Jadi maksudnya fitnah syaitan ni maknanya lajulah. Ha, fitnah ni sifat dia seperti darah yang mengalir itu. Jadi sentiasa duk berjalan, duk laju. Jadi kejahatan-kejahatan yang dihasut tu sentiasa ibaratnya seperti aliran ataupun mengalirnya darah, hadirin dan hadirat. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memelihara kita daripada fitnah dan tipu daya syaitan, hadirin dan hadirat. Jadi saya start tadi dalam pukul 9.37. Jadi sekarang ni dah pukul 10.37. Saya rasa memadai sekadar itu dahulu. Kita berhenti. Dan insyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan masuk kepada topik yang baharu, hadirin dan hadirat. Iaitu bab zikri ta'awus minasyaitan. Jadi saya berhenti di sini dahulu untuk majlis kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan kepada semua yang sudi hadir menonton dan juga share perkongsian Facebook kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap kekurangan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.